Justru kebetulan nanti bagaimana caranya? Kalau udah kita itu kawin tuh ya bagaimana caranya? Kalau mungkin kita mau kawin orang yang ini nggak mau kerja ya, udah kita cari cekolo jengking aja deh. Ngentupnya tajam, nggak makan nih, nggak ini. Tapi kalau sama-sama manusia kan mungkin ya tahu sama tahu deh. Mungkin kita kerja sendiri kalau memang ceweknya itu istri saya, mungkin calon istri saya itu nggak kerja, ya udah cari istri lain lagi yang bisa kerja gitu dong. Jadi double. Loh, enggak maksudnya gitu. Oh, tapi ya, Mas Gepeng mestinya waktu perkawinan ada kesan tersendiri. Nah, sekarang cerita deh. Waktu perkawinan apa? Waktu iring-iringan. Enggak, kalau waktu kawin saya mah ini orang tua sama orang tua enggak setuju sih soalnya. Terpaksa kita kawin lari. Loh, lari kemana? Enggak, tamunya apa ikut lari semua. Lari, minting-minting itu lari-lari semua. Masuk pasar? Enggak gitu, maksudnya orang tua sama orang tuanya dari pihak istri saya itu enggak setuju. Jadi kita terpaksa berdikari itu kawinan. Pokoknya jadi, kita kawin gitu aja deh, kita sportif jadi orang laki-laki gitu. Nah, terus jadi enggak yang namanya rame-rame ambil tanggapan gitu, misalnya seperti ada wayang kulit gitu. Kan kalau di kampung kan mesti ada gitu. Ada, tapi saya pengen ini sih nanggap yang belum pernah ada di dunia. Iya. Ya ada tapi belum pernah ditanggap orang. Ya apa itu? Gempa bumi. Lo nganggap gempa bumi belum ada itu. Tamunya bisa bergoyang semua kan? Iya, mendadak acocing semua ya. Nah, waktu itu kawan saya tuh ini sih, ya itu kembali ke waktu ini masih di kampung jadi kurang begitu apa ya, artinya itu kurang begitu maju deh. Dukunnya itu yang ngawinkan punnya itu kan. Lah apa? Yang ngawinkan punnya itu loh. Goblok banget ini mbak ini. Lah iya, yang ngawinkannya gimana? Enggak ngawinkan saya sama istri saya itu waktu itu. Kan kita diketemukan gitu. Pakai tradisi ninil itu loh. Nenek moyang. Enggak, tradisi ninil. Apa? Tradisional. Tradisional. Ya, tradisional itu. Di kampung itu saya kan. Wangil banget. Nah, tradisional itu kan kita harus diketemukan sama. Wah, ditemukan itu kaki di ini. Dibersihin dulu. Setelah itu terus tuh. Apa? Ditutup pakai telur itu, Pak. Ini apa? Batuknya. Batuk ya. Itu bahasa Indonesia apa sih? Apa ya? Jidatnya. Jidat ketuk pakai telur kan? Enggak taunya dukunnya udah tua tuh waktu itu. Loh kok tua terus? Ngambil telur enggak taunya keliru gangsingan. Ketuk-ketuk enggak pecah-pecah telurnya. Sampai jidat saya itu menyonyo makin besar gitu, iya. Setelah saya ini jawel sama Mbah Dukun tuh, Mbah itu keliru gitu ya. Baru pakai telur udah pecah bareng-bareng namanya. Luas gitu. Itu waktu itu kita jadi temanten. Nah, Mas Gepeng, kalau soal namanya penganten, setelah itu kan jejer ya. Nah, jejer jawil-jawilan enggak? Jangan ngomong soal itu dah, isin. Waktu itu terus di ini sih. Terus masuk kamar kan. Kebetulan wah ini istri saya ini. Saya diem aja, saya tidur kan. Enggak taunya kaduan banyak kado. Langsung aja sama istri saya terus dibuka. Dicoba-coba. Aduh. Apanya kadonya? Ya pokoknya dia pegang dulu dah gitu. Kelihatan ini. Ini kok semerawut ini apa gitu kan? Ya apa itu? Enggak tahu tuh. Dipegang-pegang. Kado itu. Dicoba-coba. Aduh kok enggak bisa ini dipakai gitu kan. Terus langsung dipakai sepatu jika ada sepatu ya kekecilan sih sepatunya sepatu ada itunya dalamnya itu ada iya. Sobekan kertas gitu. Iya Mas Gepeng, biar Mas Gepeng nggak capek ya, gimana kalau para pendengar juga pengen dengar loh suaranya Mas Gepeng sendiri. Tadi Kang Ibing udah sendiri, sekarang Mas Gepeng deh sendiri nyanyi ya. Oke, setuju? Senyum lagi. Iya deh, sekarang nyanyi ya. Oke, tarik. Kepanasan baru aja dicolek persis kayak tadi kepanasan. Dari mana sih kok keluyuran, memangnya ada apa sih seperti orang kebingungan. Dari mana sih, dari mana sih? Pak RT, janganlah buka tembok, lebih baik lapor Pak RT. Lumayan sih, nanti orangnya. Aku jadi khawatir, untung ada saya. Lumayan sih, ha, enak sekali deh. Kalau dangdut maju emang, kalau dungdut mundur. Ngapain sih berdiri di situ? Bertanyalah kalau kau kesasar. Mungkin saja bisa ku menolong. Agar jangan kau disambar orang. Janganlah malu-malu, lebih baik lapor Pak RT. Janganlah buka tembok, lebih baik lapor Pak RT. Lumayan sih, nanti orangnya. Aku jadi khawatir, untung ada saya. Lumayan sih. Para pendengar, baiklah kembali kita jumpai Mas Kepeng kembali ya. Nah, Mas Kepeng. Apa? Sekarang gini ya. Uh-uh. Ini soal udah jadi pengantin. Uh-uh. Pastinya tuh yang namanya istri kemudian hamil. Uh-uh. Nah, dalam hamil ini mesti ngidam. Apa waktu itu ngidamnya? Wah, itu kalau soal ngidam mah ini sukar sekali. Wong ngidam istri saya itu ngidam tekek. Loh kok tekek? Uh-uh. Apa enggak ngidam makanan gitu? Loh. Makanan di mana wong? Di kampung. Nah, misalnya terus lah kalau ngidam tekek terus bisa enggak, yang penting kan begini, kita harus bisa membatasi kelahiran anak sesuai dengan KB. Iya. Ya. Saya punya tetangga itu anaknya 4 aja tuh, wah susahnya setengah mati tuh. Ya kenapa susah? Gimana ya, seorang ibu suaminya kerja siang malam, ya kan? Iya. Ibunya juga kerja siang malam. Iya. Gitu. Lah ibunya kerja apa? Siang. Ya itu misalnya ya. Apa itu? Kita nonton aja tetangga sebelah itu. Itu waduh, mau tidur aja nggak bisa. Mau tidur kita kira-kira jam 10 ya. Udah. Yang besar dulu masih mimi ibunya semua. Loh, yang besar? Mimi ibunya udah ditetek ya, sama ibunya tidur kan. Ibunya mau pulas mau tidur. Belum sampai tidur pulas, yang kedua bangun. Padahal anaknya kan 4. Netek lagi. Mati lagi, tidur lagi ibunya. Udah mau pulas tidur lagi. Yang ketiga bangun lagi, berangkang-berangkang itu masih bayi tuh. Kalau bisa ngomong aja dia minta mimi gitu. Iya. Langsung tetek ya sama ibunya tidur lagi, ya kan? Tidur. Ibunya baru lagi mau tidur. Yang keempat bangun lagi. Minta netek lagi? Iya, minta netek lagi, ditetek ya sama ibunya tidur lagi kan? Iya. Tidur lagi, iya. Ibunya, wah udah semua mau tidur. Lagi enak-enaknya mau tidur, bapaknya bangun. Lah ngapain bapaknya? Minta keroan. Oh keroan, dikira mau minta netek. Enggak. Nah, Mas Kepeng, ya itu ya, sekarang cerita soal anak ya. Itu mesti Mas Kepeng kan anak pertama kan yang namanya mau nyambut anak pertama tuh. Wah udah, kita ketawa sama nangis tuh. Senengnya ya? Iya. Lah waktu pas istrinya bilang, aduh mas saya mau melahirkan, gimana Mas Kepeng? Kita gak denger dong. Lah ya, terus kan Mas Kepeng mestinya nyari dukun gitu lari. Iya, udah seadanya udah. dimana aja supaya anak saya kita yang pertama itu bisa lahir gitu kan. Kita ambil dari rumah sakit itu udah yang namanya kita suami aja gak boleh nonton kan, katanya gak boleh lihat kan. Terpaksa kita cari, oh seadanya ada lubang kita manjat aja. Buat lihat? Iya, biar nonton anak saya. Kenapa gak dimarahin abidannya? Dia gak tahu sih, kita kan di luar. Gak diteriakin maling gitu? Enggak, kita naik aja naik terus lihat. Begitu cenger anak saya udah. Wah, ketawa ya? Sama nangis. Nangisnya itu kasihan sama istri saya. Ketawanya itu seneng anak saya udah lahir dengan selamat. Gitu, iya. Nah Mas Kepeng, pastinya kan sudah melahirkan anak, terus Mas Kepeng kan punya rumah ya, walaupun mungkin rumahnya sederhana. Rumah saya 8. 8? 8, kecil-kecil itu tapi. Nah, kita kalau masuk mulai jongkok itu. Nah terus nanti kalau kalau misalnya mau masak gimana? Ya udah, masak-masak itu ya, itu yang masak gak mesti sih. Kadang-kadang istri saya, kadang-kadang saya itu. Saya juga ahli masak. Masak apa aja tuh? Semua bisa sih. Contohnya apa? Mau minta apa coba? Capcay. Capcay itu bumbunya, berambang, bawang, lombok, terasi, sunti, lambang, sari, meremak, daging, kayu legi, itu semua. Komplit ya? Komplit iya. Kalau saya sendiri nggak tahu. Minta apa lagi? Anu apa namanya tuh, nasi goreng. Nasi goreng itu berambang, bawang, lombok, terasi, sunti, lambang, sari, meremak, daging, kayu legi itu. Lo kok semua sama? Memang apalan itu. Pokoknya dikasih itu enak semua udah. Ya. Mas Kepeng ya. Itu yang namanya rumah tuh. Rumah itu sunti lambang sari meremak daging kayu legi. Oh rumah toh. Saya kira masak lagi. Ini rumah lagi nih. Oh rumah toh. Urusannya rumah ya. Ya, walaupun rumah sederhana bagaimanapun juga, tetapi itu menurut kesehatan adalah baik. Tentunya ada yang suka usil pengen ya, pengen lihat, enggak tahu pengen ambil barang di dalam rumahnya Mas Kepeng. Pernah enggak Mas Kepeng kedatangan maling gitu di rumahnya? Enggak, soalnya ya mau enggak mau tuh orang tua saya sendiri juga maling, jadi jadi tahu gitu. Ya udah, maksudnya tuh datang ke dalam terus enggak tahu Mas Kepeng lagi tidur ngambil apa gitu. Oh, enggak pernah, enggak. Justru ada maling itu ya teman saya sendiri jadi. Mas Kepeng ya, ngomong-ngomong kalau soal rumah ya. Kalau saya pikir ya, orang namanya rumah itu mestinya kan kita dihias, ya dirapi-rapihin gitu. Nah, pernah nggak Mas Kepeng kalau misalnya pulang dari pergi bawa hadiah untuk rumah dari dari Mas Kepeng sendiri untuk istri tercinta gitu? Mungkin ada ceritanya bawa beli gitu di mana gitu? Pernah itu tiap-tiap saya mau pulang mesti dia itu minta tolong deh nanti dibelikan ini gitu. Saya pernah bawa boneka dari Bali. Dari Bali? Dari Bali boneka yang bisa itu ini geleng-geleng. Geleng-geleng iya dari Lempung itu kan. Saya bawa rumah itu nggak tahu. Kita itu berhubung kita itu nak kendaraannya nggak mesti. Kita ketinggalan sama teman-teman soalnya saya milih boneka yang paling baik yang bisa geleng-geleng itu. Ketinggalan sama teman-teman. Nah terus gimana? Kita ikut seadanya toh. Ikut ada truk itu saya cek stop mandek berhenti dia. Berhenti. Saya ikut. Penaiknya pasar sekali itu. Begitu saya mau naik nggak taunya dia tuh nutup pintu keras sekali. Lah saya bawa boneka kan begini. Iya. Di samping begini. Saya udah masuk duluan kan boneka sama tangan kan masih ketinggalan. Iya. Saking kencengnya nutup pintu, kepalanya boneka kena piur gitu. Pecah. Wah, pasien tuh nyawa meninggal dunia itu boneka itu. Jadi tinggal per-perannya aja. Daripada nanti dari sampai rumah enggak ada kepalanya udah kita buang sekalian aja. Jadi sampai rumah enggak bawa apa-apa ya? Enggak bawa apa-apa ya, padahal minta itu. Nah, Mas Kepeng, kalau soal hadiah ya, tentunya juga ada satu hadiah yang berkesan sekali yang Mas Kepeng bawa sampai sekarang masih ada di rumah. Apa tuh? Waduh, itu ya foto saya. Foto waktu pacaran? Kita bawa foto pacaran kan bisa di rumah sampai di rumah kan bisa ini tembak-tembakan. Loh, tembak? Tembak-tembakan pakai apa? Maksudnya sama istri saya kan. Enggak. Sampai di rumah ya itu terus. Nah, yang mengesankan ya itu aja foto-foto itu kita waktu main di mana ini nih. Saya main di sini sukses dengan fotonya ini gitu. Kita main dengan ini menghibur ini. Beliau ini potretnya gitu. Dia senang sekali dan bangga. Mas Kepeng, rasanya capek bener ya ngobrol terus enggak ada habisnya ya. Cerita tadi udah banyak. Sekarang jadi pengen denger lagi deh nyanyinya Mas Kepeng. Asik benar kalau suaranya Mas Kepeng tuh dari tadi saya dengerin tuh kalau nyanyi wah dengan gayanya yang asoy. Nah, sekarang nyanyi lagi deh ya. Oke? Bersiap. Pasukan siaga dalam tugas, walaupun di mana adanya. Apri bertugas bukan saja di medan bertempur menggempur. Apri pelindung bagi rakyat di desa, membantu membangun. Sukses pelita bagi kita, itulah harapan negara. Negeri makmur dan sentosa, tujuan utama bangsa kita. Amankan amalkan Pancasila supaya tercapai cita-cita. AMC itu istilahnya, populer artinya singkatan. Itulah masuk desa, tugasnya sukseskan pelita. Gagah gagah, kumisnya tebel tebel ini. Cekatan Kang Dinas. Negeri makmur dan sentosa, tujuan utama bangsa kita. Amankan amalkan Pancasila supaya tercapai cita-cita. AMC itu istilahnya, populer artinya singkatan. Itulah ABRI masuk desa, tugasnya sukseskan pelita. Gimana sih suka dukanya jadi pelawak tuh? Oh, biasa. Kalau dukanya sih mah gak ada. Sukanya itu banyak. Apa tuh kira-kiranya sukanya tuh? Oh, kita menghibur orang paling seneng dah. Menghibur orang, orang yang bisa ketawa sampai ini. Oh, paling seneng. Ngomong-ngomong mbak ini siapa sih? Saya? Yeti. Oh mbak Yeti. Tapi... masih single? Double? Double juga boleh kok. Single juga boleh. Single? Masih single? Iya. Tanya. Enggak, jangan-jangan udah long set. Mas Kepeng, ngomong-ngomong ya, kalau yang namanya pelawak itu ya, mestinya kan enggak pernah sedih ya. Tapi Mas Kepeng pernah enggak sedih? Ya enggak ada sedihnya sih, mah enggak ada. Ya ada sedihnya sih ada, tapi bagaimana kita harus mesti harus menghibur sih ya. Iya. Kalau kita dibebani sedih dulu, kita menghibur mungkin enggak bisa ini. Tapi mungkin ya Mas Kepeng di rumah lagi mangkel gitu ya. Terus karena harus melawak, jadi kan terpaksa mangkelnya dihilangin ya. Makanya dari itu. Tapi gini, tapi kadang-kadang suka mangkelnya tuh suka dibawa ke tempat tentang. Enggak pernah. Enggak pernah. Enggak pernah kok. Kita itu waktu itu mbah saya meninggal aja, kita mesti sorenya harus melawak. Jadi kita ya udah tinggalin aja, mbah udah meninggal ya udah biarin aja meninggal. Mau enggak mungkin mau nongol lagi kan. Jadi kita harus ngelawak aja. Tapi ya Mas Kepeng ya, kalau misalnya itu namanya sukanya ya, dukanya ya. Tapi kalau sukanya umpamanya Mas Kepeng dikerumuni perempuan-perempuan cewek-cewek cakep itu, seneng gak kalau begitu? Seneng mah seneng, tapi kita koreksi diri dong. Dia cewek-cewek itu seneng sama lawakannya sama pribadinya orang gitu dong. Gak kita main gegabah aja, kita main mau aja. Iya. Dan Mas Kepeng, kalau misalnya Mas Kepeng tur ke daerah ya, lain terus tempat misalnya. Terus ada yang terakhir, gepeng gitu, padahal anak kecil. Suka kesel hati enggak? Enggak, justru kita terima kasih sekali. Dari bawahnya itu anak-anak kecil ada sambutan sama kita pribadi khususnya. Kita sambut dengan baik. Sampai yang ke orang tua, jangan lagi ke itu dari tukang becak, dari pasar-pasar kek. Manggil saya, harus kita saling menghormati gitu. Terus Mas Gepeng ya, kalau di dalam penampilan Mas Gepeng di pentas ya, kok Mas Gepeng suka jadi pembantu begitu? Apa memang Mas Gepeng menyenangi lawakan sebagai pembantu, atau memang di situ karakternya memang harus jadi pembantu? Enggak begitu, soalnya lebih pinter dan lebih pandai itu sutradaranya. Iya. Dan sebagai sutradara dia tahu iya. Orangnya begini, wataknya begini. Oh, itu iya. Kalau mungkin jadikan ini pantas gitu aja deh. Iya. Jadi kita itu ibarat benda aja, kita mau ditaruh di mana gitu maksudnya. Oh, iya, nah, iya. Kita ikut sama sutradara aja, lebih pintar sutradaranya daripada saya. Iya. Kemudian Mas Gepeng ya, soal melawak di panggung ya. Mm-mm. Kalau misalnya Mas Gepeng mau melawak di panggung tuh mesti ada persiapan ya. Persiapannya tuh berapa lama gitu Mas Gepeng untuk mempersiapkan diri untuk kepentas gitu? Kita spontanitas aja. Kita iya. mengetahui suasana setempat. Iya. Misalnya kita untuk dipanggil untuk menghibur misalnya iya. yang kita hibur itu khusus bapak-bapak, apa khusus ibu-ibu, iya. apa semuanya, iya. apa pemuda-pemuda, apa anak iya. anak kecil, apa campur gitu kan, kita harus menyesuaikan setempat itu, istilahnya sikon iya. menyesuaikan situasi dan kondisi. Tapi mungkin di dalam satu show ya Mas Gepeng punya kenangan tersendiri yang pokoknya yang berkesan sekali, coba ceritakan Mas Gepeng. Mungkin ada satu kesan yang sampai sekarang gak bisa dilupakan, entah itu kesannya yang pokoknya apa, yang cewek ataupun sama orang tua atau kakek-kakek mungkin juga mempunyai kenangan tersendiri gitu. Coba tentunya para pendengar di rumah juga ingin mendengarkan. Wah itu banyak sekali soalnya ya. Satu yang berkesan. Di mana ya? Saya kira nggak ada tuh, kita hampir semua sama sih ya. Iya. Kita ngibur anak-anak khususnya juga sukses, sudah senang. Khususnya anak muda-mudi juga sukses, bapak-bapak juga sukses, ibu-ibu pun juga sukses itu. Jadi kita gimana ya? Kesannya juga. Hampir semua sama sih, jadi nggak ada kesannya deh. Nah, tiap hari kita prihatin kalau mau dipakai di mana, show di mana gitu misalnya. Ya. Kita mesti harus prihatin dan menyesuaikan diri gitu, setempat gitu aja. Sekianlah perjumpaan kita dengan Mas Gepeng dari Sri Mulat dan Kang Ibing dari Kekabayan. Dan bagaimana Mas Gepeng? Ya, saya kira cukup sampai di sini. Lain waktu bisa berjumpa lagi dengan kita yang lebih mungkin lebih. Apa mengesankan gitu. Iya. Di gedung yang mega tempatku bekerja, tapi aku hanya pembantu rumah tangga. Tuan paling senang cara aku bekerja, bisa ini itu apalagi merayu. Tuan sibuk bisnis, dunia sibuk arisan. Tuan paling sinis, tamu yang berangasan. Bekerja bisa ini itu apalagi merayu. Tuan sibuk bisnis, nyonya sibuk arisan. Tuan paling sinis, tamu yang berangasan. Pernah di suatu hari datang bisu. Tuan paling senang cara ku bekerja, bisa ini itu apalagi merayu. Patur teladan, tamu beralasan tak kasih persenan. Untung ada saya, kok untung ada saya. Untung ada saya.